Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي إخواني وأخواتي أعزكم الله, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang banyak. Dan di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah diberikannya kita kesempatan untuk bertemu kembali, diberikannya kita kesempatan untuk kembali menggali dan menuntut ilmu. Dan alhamdulillah pembelajaran bahasa Arab ini sudah sampai di ad-darsu ats-tsalitsa asyar, pelajaran ke-13. Dan kalau tadi disebutkan oleh pembawa acara bimbingan bahasa Arab untuk pemula, sebenarnya kelas sudah sampai di pertengahan ini, sudah bukan pemula lagi. Hari ini sudah lebih daripada setengah buku. Tidak lama lagi akan selesai buku ini. Sehingga nanti judulnya mungkin bukan bimbingan bahasa Arab dalam pemula, tapi bimbingan bahasa Arab untuk lanjutan. Wallahu a'lam. Ini berkonsekuensi peningkatan yang kita harapkan pada awal kita belajar, yaitu tercapainya tujuan daripada pelajaran bahasa Arab kita, yaitu memahami Al-Quran dan Sunnah. Walaupun belum pada tingkat yang kita harapkan, paling tidak sudah kurang lebih 100 lebih kosakata telah kita pelajari, bahkan bisa jadi sudah 200 kosakata yang telah kita pelajari, dan telah kita ketahui maknanya, diajarkan kepada kita oleh buku ini bagaimana cara menggunakan kosakata tersebut dan meletakkannya dalam kalimat, sehingga anda rasa ini sudah satu hal yang perlu diperhatikan kembali. Jika seandainya ikhwan dan akhwat merasakan setelah lewatnya 13 pelajaran terasa belum ada kemajuan, ini satu hal yang kiranya perlu dievaluasi kembali. Bisa jadi karena kita kurang merojaah, atau bisa jadi karena pembelajaran kita yang kurang efektif, atau berbagai hal yang menjadi penyebab terhambatnya pembelajaran bahasa Arab kita ini. Sehingga perlu ada peningkatan baik dari pihak pengajar di sini, ana khususnya, untuk memperbaiki efektivitas pembelajaran kita dan juga mengevaluasi ikhwan dan akhwat yang mendengarkan dan belajar bahasa Arab ini untuk mengevaluasi bagaimana cara belajarnya. Dan di antara hal yang sering kita ingatkan di berbagai kesempatan dalam pembelajaran ini adalah seringnya, perlunya kita sering murojaah. Dan mudah-mudahan ini satu hal yang kiranya diperhatikan oleh para ikhwan dan akhwat, para pendengar Radio Raja yang berbahagia yang ikut bersama kami dalam bimbingan belajar bahasa Arab ini. Dan seperti yang Anda janjikan, setelah selesainya ad-darsu ar-rabi asyar atau al-khamis asyar? Setelah selesainya ar-rabi asyar, kita akan ada ujian kembali. Jadi tinggal setelah selesainya pelajaran 14, berarti tinggal yang sekarang pelajaran 13, lalu yang akan datang pelajaran 14, setelah itu kita akan sebelum masuk ke ad-dars al-khamis asyar, pelajaran ke-15, kita akan insyaAllah melakukan ujian. Maka kiranya perlu dipersiapkan dari sekarang, dicicil murojaah per halaman, per pelajaran yang telah kita lewati bersama-sama pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Baiklah ikhwan dan akhwat, juga ikhwan di studio, kita masuk ke ad-darsus tsalitsa asyar, pelajaran ke-13. Kalau dicetakan baru ada di halaman 68. Ada cetakan lama halaman berapa sih? 69. Yang punya At-Tab'atul Jadidah, cetakan baru buku Durusul Lughatil Arabiyah ini, ada di halaman 68. Ada di halaman safha 68. Adapun yang memiliki At-Tab'atul Qadimah, cetakan lama buku Durusul Lughatil Arabiyah ini, ada di halaman 69, beda satu halaman. Dipersiapkan alat tulis, dipersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk dicatat. Baik, istami'u jayidan. Istami'u jayidan. Ma mana istami'u jayidan, ikhwan? Naam. Ad-darsu tsalitsa asyar, pelajaran ke-13. Di sini ada tanda alif. Berarti jika seandainya ada tanda alif atau tanda hamzah di sini, berarti ad-darsu tsalitsa asyar ini terdiri dari beberapa bagian. Ada alif, lalu ada ba, dan bisa jadi ada jim. Ada jim? Ada jim. Ada jim, dan setelah itu baru masuk ke ad-darsu ar-rabi asyar. Jadi ad-darsu tsalitsa asyar ini ada 3 bagian, alif atau hamzah, lalu ba dan jim. Nah, kita masuk alif. Seperti antum lihat di sini ya, Juan, ada dialog yang disebutkan di pelajaran ini, dan dialognya agak panjang. Mohon konsentrasi dan sama-sama kita pahamkan atau kita pahami makna dialog ini. Naam, istami'u jayidan ana aqra. Man ha'ula'il fityatut tiwalu ya Ali? Man ha'ula'il fityatut tiwalu ya Ali? Hum tullabun jududun. Hum tullabun jududun. Min aina hum? Min aina hum? Hum min Amerika. Hum min Amerika. Ahum zumala'uka? Ahum zumala'uka? Naam, hum zumala'i. Hum fi fasli. Naam, hum zumala'i. Hum fi fasli. Ahum mujtahidun? Ahum mujtahiduna? Naam, hum mujtahiduna. Naam, hum mujtahiduna. Ma asma'uhum? Ma asma'uhum? Asma'uhum Yasirun wa Zakariya wa Musa wa Abdullah. Asma'uhum Yasirun wa Zakariya wa Musa wa Abdullah. Wa man ha'ula'ir rijalul qisaru? Wa man ha'ula'ir rijalul qisaru? Hum hujjajun. Hum hujjajun. Min aynahum? Min aynahum? Ba'duhum min as-sini wa ba'duhum min al-yabani. Ba'duhum min as-sini wa ba'duhum min al-yabani. Aina Musa wa asdiqa'uhu? Antum ma'a indakum? Mustafa di cetakan lama al-fitabatul jadid fitabatul qadimah man Mustafa manahnu huna fi at-tabatul jadidah Musa. Baik, kira hima lama sabiha Mustafa Musa ma fi mushkilah. Aina Musa wa asdiqa'uhu aw aina Mustafa wa asdiqa'uhu? Zahabu ila al-mat'ami. Zahabu ila al-mat'ami. Naam. Baik. Ah, fahimtum ya hawana al-hiwar? Fahim insyaallah? Masyaallah. Ba'dhum yafhamun, ba'dukum tafhamun wa ba'dukum la tafhamun. La bas, ma fi mushkilah. Di sini tidak disebutkan nama yang berbicara sepertinya. Tapi kalau kita lihat di sini sepertinya hanya dua orang yang berdialog di sini. Tapi kita baca sekali lagi. Kita jelaskan kalimat-kalimat yang kiranya perlu dijelaskan. Man ha'ula'il fityatut tiwalu ya aliyu? Man ha'ula'il fityatut tiwalu ya aliyu? Nah, sepertinya Anda lihat tidak ada kosa kata yang baru di sini. Siapa yang menerjemahkan? Man yutarjim lana hadha? Siapa yang menerjemahkan? Fadal ya akhi. Man ha'ula'il fityatu tiwalu ya Ali? Siapakah pemuda yang tinggi-tinggi itu ya Ali? Naam. Siapakah ha'ula'i? Mana ha'ula? Mereka. Al-fityatu, pemuda-pemuda, at-tiwal. At-tiwal jama' min tawil. At-tawil, jangkung. Yang tinggi-tinggi ya Ali. Siapa mereka pemuda-pemuda yang tinggi? Yang tinggi-tinggi wahai Ali. Al-fityah, hadha mufrad wa hadha jama' ya ikhwan. Ini mufrad atau jama'? Jama'. Jama' min fata. Al-fata, naam. Al-fityah. Naam. Masih ingat kaidah an-na'tu wal man'ut? Na'tun wa man'ut? Naam. Bagaimana kaidahnya? An-na'tu yatba'u al-man'ut. Sifat pasti mengikuti benda yang disifati. Di sini mana sifat dan mana al-mausuf? Mana na'atun wa mana man'ud? Al-fityah. Al-sifa atau an-na'atu at-tiwal. Naam, jayib. Ama al-man'ud atau al-mausuf man? Fityah. Al-fityah. Fityah. Al-fityah jama' wa al-sifa takunu aydan? Jama'. Jama'. Naam, karena sifatnya atau karena mausufnya, man'udnya, benda yang disifatinya jama', maka sifatnya juga harus jamak. Al-fityah terlihat seperti jamak. Sini terkesan isim mu'annas. Tapi bukan, ini bukan isim mu'annas. Nah, paham tom? Karena al-fityah di sini jamak daripada kalimat al-fata, pemuda. Siapa mereka pemuda-pemuda yang tinggi-tinggi tersebut wahai Ali? Jawabannya hum tullabun jududun. Hum tullabun judun. Terjem ya, akh Farhin. Ya, murid-murid yang baru. Nah, hum, dia apa mereka sini, ikhwan? Mereka tullabun judun. Jududun. Siswa-siswa atau mahasiswa-mahasiswa baru. Lagi-lagi di sini ada an-na'tu wal man'ut. Aina an-na'at ya, ikhwan? Jududun. Al-man'ut tullabun. Sifatnya judud, isim yang disifati tullabun. Lagi-lagi sifatnya harus mengikuti al-mausuf. Min aynahum hadha sahl. Dari mana mereka? Hum min Amerika. Ternyata mereka dari mana, ikhwan? Dari Amerika. Tinggi-tinggi. Ahum zumala'uka? Ahum zumala'uka? Terjemah ya. Man terjemahan hadha? Allah. Fadal ya Syekh. Ahum zumala'uka? Apakah mereka teman-teman kamu? Jamin. Ahum zumala'uka am zumala hadha jama'. Ini jama'. Mufradnya atau tunggalnya? Zamilun. Zamilun. Ah, santai ya. Zamilun, teman. Zumala'u hadha jama'. Zumala'uka al-kafuna bima'na? Anta. Anta, na'am. Zumala'uka, teman-temanmu. Jamil. Na'am, hum zumala'i, hum fi fasli. Man yutarjim lana hadha? Siapa yang terjemahkan? Na'am, mereka temanku. Na'am, mereka? Temanku. Teman-temanku, hum fi fasli? Fasli, di kelasku. Nah, mereka di kelasku. Maksudnya mereka di sini satu? Satu kelas. Satu kelas. Na'am. Na'am, hum zumala'i, ya. Mereka itu teman-temanku. Hum fi fasli, mereka di kelasku. Maksudnya teman sekelas. Nah, ahum mujtahidun. Ahum mujtahidun. Apakah mereka mujtahidun? Mana mujtahidun ya kawan? Nah, bersungguh-sungguh dalam belajar. Nah, mujtahidun itu bersungguh-sungguh. Nah, hum mujtahidun. Masya Allah. Tulabun min Amerika. Hum mujtahidun. Ma asma'uhum? Ma asma'uhum? Lagi-lagi kita kata mujama' di sini. Ada al-fityah, ada tulab, lalu ada sifat-sifatnya. Lalu ada zumala, lalu ada mujtahidun. Lalu di sini ma asma'uhum? Asma'u jama' min? Ismun. Ismun. Ma asma'uhum? Apa nama-nama mereka? Kenapa kita tidak menggunakan man di sini, kan? Man asma'uhum? Asma benda mati. Karena kembali ke asma, dan asma itu isim. Maka tidak mungkin kita gunakan man. Ma. Ma asma'uhum. Jawabannya asma'uhum, nama-nama mereka, Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullahi. Masya Allah. Yasir, lalu ada Zakaria, lalu Musa, lalu Abdullah. Namanya sama dengan silakan nama ikhwan. Wa man haula'i ar-rijalul qisaru? Kalau tadi yang tinggi-tinggi sekarang bagaimana ya kan sini? Wa man haula'i ar-rijalul qisaru? Dan siapa mereka pemuda-pemuda yang al-qisar? Al-qisar? Jamak daripada qasir, yang pendek-pendek. Hum hujjajun. Ternyata mereka hujjajun. Hujjaj jama' min? Hajjun. Haj. Hajjun. Hujjaj jama'. Mereka itu ternyata orang-orang yang haji. Min aynahum? Min aynahum? Dari mana mereka? Jawabannya ba'aduhum min as-sin. Ba'aduhum. Mana ba'aduhum? Sebagian mereka min as-sin. Dari Cina. Wa ba'aduhum min al-yaban. Dan sebagai mereka dari Jepang, Asia, pendek-pendek. Nah, tapi sekarang ini masya Allah, antum lihat Asia juga tidak kalah tinggi juga dari orang Eropa sekarang ini. Aina Musa wa asdiqa'uhu? Tiba-tiba beralih ke pertanyaan aina Musa, aina Mustafa wa asdiqa'uhu? Di mana Musa atau di mana Mustafa wa asdiqa'uhu dan teman-teman. Asdiqa'uhu jama' min? Sadiqun. Sama dengan zamil. Zamil, sadiq. Maknanya sawa. Wa asdiqa'uhu dan teman-temannya. Zahabu ilal mat'am. Zahabu. Antum lihat bagaimana kata kerjanya di sini. Zahabu. Mereka pergi ilal mat'am ke rumah makan. Nah. Al-mat'am itu rumah? Makan. Hadi mufrad jadidah wala mufrad qadimah? Jadi ya. Taib. Al-mat'am, mana nama al-mat'am anifan ya ikhwan? Rumah makan, taib. Warteg. Hah? Warteg. Qad yakun restoran. Nah. Al-mat'am yani, umum di sini bisa warteg sederhana, bisa restoran wallahu a'lam. Masakan Padang. Masakan Padang ya dan mat'am. Nah. Hah? Mat'am Sunda ya kan? Mat'am Tegal, mat'am Sunda, mat'am Padang kathir. Taib. Ah, wadih ya ikhwan, jelas insyaallah. Wadih insyaallah. Baik, kita baca sama-sama ya ikhwan. Istami'u thumma kariru. Dengarkan kemudian ikuti sama-sama. Ikhwan dan akhwat di rumah juga dapat mengikuti. Nah. Hayya. Ad-darsu tsalitsa asyar. Ad-darsu tsalitsa asyar. Man haula'il fityatu? Man haula'il fityatu? At-tiwalu ya Ali. At-tiwalu ya Ali. Ya Aliyu. Ya Aliyu. Ah, sambung. Man haula'il fityatu at-tiwalu ya Aliyu? Man haula'il fityatu at-tiwalu ya Aliyu? Hum tullabun jududun. Hum tullabun jududun. Hum tullabun jududun. Hum tullabun jududun. Min aina hum? Min aina hum? Min aina hum? Min aina hum? Hum min Amerika. Hum min Amerika. Hum min Amerika. Hum min Amerika. Ahum zumala'uka? Ahum zumala'uka? Ahum zumala'uka? Ahum zumala'uka? Na'am hum zumala'i. Na'am hum zumala'i. Hum fi fasli. Hum fi fasli. Sambung. Na'am hum zumala'i. Hum fi fasli. Na'am hum zumala'i. Hum fi fasli. Ahum mujtahiduna? Ahum mujtahiduna? Ahum mujtahiduna? Ahum mujtahiduna? Na'am hum mujtahiduna. Na'am hum mujtahiduna. Ma asma'uhum? Ma asma'uhum? Asma'uhum Yasirun. Asma'uhum Yasirun. Wa Zakariya wa Musa wa Abdullah. Wa Zakariya wa Musa wa Abdullah. Na'am. Wa man ha'ula'ir rijalul qisaru? Wa man ha'ula'ir rijalul qisaru? ومن هؤلاء الرجال الكسار ومن هؤلاء الرجال الكسار هم حجاج هم حجاج هم عفوا هم حجاج هم حجاج من اين هم من اين هم من اين هم من اين هم بعضهم من الصين بعضهم من الصين وبعضهم من اليابان وبعضهم من اليابان أنا سامبون بعضهم من الصين وبعضهم من اليابان بعضهم من الصين وبعضهم من اليابان أين موسى وأصدقاؤه أين موسى وأصدقاؤه أين مصطفى وأصدقاؤه أين المصطفى وأصدقاؤه ذهبوا إلى المطعم ذهبوا إلى المطعم ذهبوا إلى المطعم ذهبوا إلى المطعم. Nah, karena buku yang anak pegang cetakan baru, yang cetakan lama antum kasih nama Musa di atasnya. Kita akan gunakan Musa saja. Nah, man yaqra ya ikhwan? An yaqra lana hadzal hiwar. Siapa yang baca? Fawzi. Fadal ya akhir kiri. Fadal. Siapa? Terserah, fadal. Fadal ya. Man haula'il fityatu tiwalu ya Aliyu. Naam. Hum tullabun jududun. Antum terjemahkan, Akhi. Siapakah pemuda-pemuda yang tinggi ini, wahai Ali? Naam. Hum tullabun jududun. Mereka adalah para murid baru. Naam, murid-murid baru. Naam. Min aina hum? Hum min Amerika. Dari mana mereka? Mereka dari Amerika. Naam, jemit. Ahum zumala'uka? Naam, hum zumala'i. Hum fi fasli. Apakah mereka teman-temanmu? Naam, hum zumala'i. Hum fi fasli. Ya, mereka teman-temanku. Mereka di kelasku. Ahsanta. Naam, istamir. Ahum mujtahiduna? Naam, hum mujtahiduna. Apakah mereka orang murid-murid yang bersungguh-sungguh? Naam. Naam, hum mujtahiduna. Ya, mereka murid yang bersungguh-sungguh. Baik, kafa. Syukran, akhi. Jazakallahu khair. Man yaqra' al-akhar? Tafadhal, akhi. Ma asma'uhum? Naam. Asma'uhum Yasirun wa Zakariya wa Musa wa Abdullah. Naam. Terjemah awalan, ya, akhi kirim. Siapakah nama-nama mereka? Naam. Naam, asma'uhum. Naam. Nama-nama mereka Yasir wa Zakaria, Musa dan Abdullah. Jamil. Naam. Istamir. Wa man haula'ir rijalul qisaru hum hujjajun. Dan siapakah para lelaki yang kecil-kecil itu? Nah, yang pendek-pendek. Yang pendek-pendek. Nah. Mereka adalah para jamaah haji. Naam. Min ainahum ba'duhum minasini wa ba'duhum minal yabani. Dari mana mereka? Mereka, sebagian mereka dari Cina dan sebagian mereka dari Jepang. Naam. Aina Musa wa asdiqa'uhu zahabu ilal mat'ami. Kemana Musa dan teman-temannya? Mereka pergi ke tempat makan. Nah, jamil. Ahsanta ya. Nah. Baik, ala naftah al-majal lil mustami'. Baik, bagi para pendengar, kita buka layan telepon bagi Anda yang ingin terakses langsung di 8236543 dan membaca pelajaran yang ke-13 ya, kembali kembali di pelajaran yang ke-13 nas yang alif ya. Anda bisa menghubungi di 8236543. Baik, sekarang kita angkat telepon yang pertama. Assalamualaikum. Halo. Ah, waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Amar di Tambun. Baik, silakan. Umu siapa tadi? Umu Amar. Ya, Umu Amar, silakan Umu Amar dibaca dialognya. Iya. Ad-darsus salisa asyar. Nah. Umu Amar sebelumnya ikut dari awal Umu Amar? Dari awal pelajaran dari ad-darsul awal? Enggak, saya dari pelajaran ke-10. Baik, alhamdulillah. Ras. Baik, silakan. Iya. Man haula il fityatut tiwalu ya aliyu? Nah. Hum tulabun jududun. Nah, diterjemahkan Umu. Siapa mereka pemuda-pemuda yang tinggi-tinggi itu ya Ali? Jamil. Mereka para pelajar baru. Nah, Jamil. Min ainahum? Hum min Amerika. Dari mana mereka? Mereka dari Amerika. Nah, Ahsanti. Ahum zumala'uka? Naam, hum zumala'i, hum fi fasli. Nah. Apakah mereka teman-temanmu? Ya, mereka teman-temanku. Nah. Mereka di kelasku. Jamil. Ahum mujtahiduna? Naam, hum mujtahiduna. Apakah mereka pelajar yang sungguh-sungguh? Nah. Ya, mereka belajar yang sungguh-sungguh. Baik, syukran Umu Amar, jazakallah khair. Cukup. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan bagi para pendengar yang lain di belakang Umu Amar, Anda bisa menghubungi di line telepon 8236543. Baik, sudah ada penelpon yang kedua, saat kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa Ibu di mana? Umu Abdillah di Karawang. Di Karawang itu ya, saya. Ya. Silakan. Silakan Umu Abdillah diteruskan. Ma asma'uhum? Naam. Asma'uhum Yasirun wa Zakaria. Sebentar Umu, Yasirun sekali lagi. Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullah. Nah, ikuti Umu nama-namanya sebutkan. Yasirun. Yasirun. Wa Zakaria. Wa Zakaria. Kanya pendek. Wa Zakaria. Wa Zakaria. Nah. Wa Musa. Wa Musa. Wa Abdullah. Wa Abdullah. Nah, teruskan Umu. Wa man haula'i rijalu kisarun. Nah, dibaca alif lamnya Umu sekali lagi. Wa man. Wa man haula'i rijalu. Haula'ir. Haula'ir. Masuk ke ra. Wa man haula'i rijalu kisaru. Nah, rijalul kisaru. Rijalul kisaru. Nah. Hum hujajatun. Nah, sekali lagi, Umu. Hum hujajun. Nah. Min aina. Umu diterjemahkan dulu, Umu. Dari wa man haula, dari situ. Tidak apa-apa. Siapakah laki-laki yang pendek-pendek itu, mereka adalah para jamaah haji. Jamin. Dari manakah mereka? Dibaca umum teruskan. Min aynahum. Min aynahum. Dari manakah mereka? Ba'duhum min Ashin wa ba'duhum minal Yabani. Diterjemahkan? Sebagian mereka dari Cina dan sebagian mereka dari Jepang. Jamil, ahsant. Aina Musa wa astiqahu. Sekali lagi umum. Aina Musa. Aina Musa wa astiqahu. Wa asdiqa'uhu. Aina Musa wa astiqa'uhu. Zahaba ilal mat'ami. Dia terjemahkan dulu umum. Kemanakah Musa dan teman-temannya? Mereka pergi ke rumah makan. Zahabu sekali lagi dibaca lagi umum. Zahabu ila mat'ami. Mereka pergi ke? Mereka pergi ke rumah makan. Jamil. Syukuran umum. Jazakillah khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi para pendengar yang lain, kita akan berikan kesempatan dua penelpon kembali di 823-6543 dan bisa menghubungi kembali pelajaran yang ke-13 dan nas yang pertama atau yang alif. Kita angkat kembali saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Haris, Harapan Jaya. Haris di Harapan Jaya. Fadalah Haris, dibaca dari awal dialognya. Diterjemahkan per baris. Ad-darsu salisa asyara. Sekali lagi. Ad-darsu salisa. Ad-darsu salisa asyara. Afwan Pak Haris, dikitirkan sedikit ya. Radio monitornya tadi matikan saja Pak. Ada feedback balik ya. Jazakallah khair. Man ha'ula'il fityatu tiwalu ya aliyu. Terjem. Siapakah mereka pemuda-pemuda yang tinggi-tinggi wahai Ali? Jamil. Hum tulabun jududun. Sekali lagi Pak Haris, maratan ukhra. Hum tulabun jududun. Jududun. Hum tulabun jududun. Tulabun jududun. Hum tulabun jududun. Pendek dalnya jududun. Hum tulabun jududun. Mereka adalah mahasiswa-mahasiswa baru. Jamil. Min aynahum. Dari mana mereka? Hum min Amerika. Mereka dari Amerika. Jamil. Ahum zumala'uka. Sekali lagi Pak Harith, maratan ukhra. Ahum zumala'uka. Apakah mereka kawan-kawanmu? Naam. Hum zumala'i. Hum fi fasli. Ahsant. Benar. Mereka kawanku. Mereka di kelasku. Jamil. Ahum mustajiduna. Apakah mereka murid yang bersungguh-sungguh? Naam mustajidun. Sekali lagi Pak Harith. Naam mustajiduna. Jamil. Benar, mereka murid yang bersungguh-sungguh. Baik, syukran Harith. Jazakallah khair. Hayakumullah. Baik, jazakallah khair kepada Pak Haris di Harapan Jaya. Bagi para pendengar yang lain, Anda bisa menghubungi kembali di 823-6543. Kita akan terima satu penelpon ya kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Ibu di mana? Dengan Yuni di Cikarang. Cikarang. Ya, silakan fadal diteruskan dari Ma Asma'uhum. Ma Asma'uhum. Asma'uhum. Diterjemahkan dulu, Umu. Ma asma'uhum. Siapa nama-nama mereka? Asma'uhum Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullahi. Nama-nama mereka Yasir dan Zakaria dan Musa dan Abdullah. Jamil. Wa man ha'ula irrijalul kisaru. Dan siapa laki-laki mereka laki-laki yang pendek itu? Hum hujajun. Mereka para haji. Jamin. Min aynahum. Dari mana mereka? Ba'duhum minasini wa ba'duhum minal yabani. Sebagian mereka dari Cina dan sebagian mereka dari Jepang. Jamin. Aina Musa wa asdiqa'uhu.

Nah, kita mulai dari tamrin al-awwal. At-tamrin al-awwal, latihan yang pertama. Antum lihat halaman 69 tis'atun wasittun. Adapun cetakan lama halaman 70. Hawil al-mubtada'a fi kulli min al-jumalil atiyah ila jam'in. Hawil al-mubtada'a, mana hawil? Hawala yuhawilu. Sering kita dengar ini, perintah ini. Rubah. Rubahlah. Al-mubtada'a itu isim yang terletak di depan satu kalimat. Isim yang terletak di depan kalimat. Dan kalau antum lihat di contoh, nanti kita akan baca contohnya. Hadza, hadza itu posisinya di situ sebagai mubtada. Ismun isyara yang diletakkan di depan, maka dia posisinya sebagai mubtada. Hawil al-mubtada'a fi kullin min al-jumalil atiyah. Rubahlah mubtada di setiap kalimat-kalimat berikut. Ila jama'in, dirubah menjadi jama'. Jama'. Misal, antum lihat misalun, contohnya. Hadza talibun. Hadza talibun. Di sini telah diberikan, alhamdulillah, telah diberikan kalimat jama'nya, alhamdulillah. Sehingga perubahannya tinggal di kalimat hadza. Lihat bagaimana perubahannya. Haula'i tullabun. Haula'i tullabun. Jamak dari para talib adalah tullab. Wadih al-mithal ya ikhwan, jelas contohnya? Mafhum? Dipahami insyaallah? Insyaallah. Baik. Nah, idzan nabda, kita mulai dari anta ya akhi. Baik. Bit tertib ya, nuridu bit tertib. Eh. Wahidun. Naam. Hadza tajirun. Naam. Haulai tujjarun. Jamil. Haulai tujjarun. Nah, jama' dari para tajir mahuwa ya ikhwan? Pedagang. Tujjarun. Nah. Terjem sah? Nah. Tujjar khalas. Mahu syair. Mahfum syab. Isnan ya akhi. Asani. Nah. Haza hajun. Nah. Haulai hujjajun. Jamil. Haulai hujjajun. Nah. Tafadhal ya akhi al-karim, istamir. Thalatha. Hadha rajulun. Naam. Haula'i rijalun. Jamil. Haula'i rijalun. Naam. Arba'. Arba'. Hadha kabirun. Haula'i kibarun. Mumtaz. Naam. Kabir jam'uhu kibar. Kibarun. Naam. Jamil. Khamsa. Anta ya Hikmat. Khamsa. Al-khamsatu. Al-khamsatu. Naam. Jabas. Hadha saghirun. Naam. Haulai sigharun. Naam, haulai sigharun. Sita ya Farihin, tafadhal. Sita. Hadha bashirun. Naam. Haulai isharun. Masyaallah, sahal jiddan. Sabah, tafadhal ya akhi. Jaza. Ha? Nauti al-fursa lil tayyib labas, nauti fursa lil mustami'. Tayyib, untuk selanjutnya bagi para pendengar yang ingin berinteraksi langsung menjawab soal yang keenam, silakan Anda bisa menghubungi di 8236543. Ayah Fon, ya. Nomor yang 7, ya, Ustaz. Nah. Ya, 8236543. Assalamualaikum. Salam. Dengan siapa Bapak, di mana? Dari di Tambun. Di Tambun. Agak keras suaranya, Pak, ya. Yang nomor berapa ini? Nomor 7, Pak Budi tadi, ya. Iya, Pak. Pak Budi, nomor 7, Pak. Ya, nomor 7. Naam. Sabar. Tetapi nanti terjemahnya kurang paham, tolong dikasih tahu. Ya, baik, baik, insyaallah anak kasih tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza tawilun. Naam. Haula'i tiwalun. Naam. Di mana yang antum belum paham, Pak Budi? Belum paham. Belum paham semuanya? Insyaallah ada sedikit-sedikit. Oh, baik. Takut salah. Baik, labas. Kita akan beritahu nanti kelas, tidak akan kita diapkan insyaallah. Diterjemahkan dulu, Pak Budi, diusahakan. Belum bisa. Ya. Hadza artinya ini. Ini, nah, tawilun. Tawilun tinggi. Ya, yang tinggi. Ini. Ini. Yang tinggi. Tinggi. Ya. Lalu diganti haula itiwalun. Mereka itu. Alun, mereka itu. Tinggi. Mereka itu tinggi-tinggi. Mereka itu tinggi-tinggi. Naam. Hakada. Nah, paham tak, Pak Abri? Paham, Pak? Insyaallah, Pak. Baik. Silakan, Pak. Teruskan. Samaan ya. Hadza waladun. Nah. Haulai. Haulai aulad. Nah, diterjemahkan? Ini anak kecil. Nah, jamil. Mereka itu anak kecil. Anak-anak jamil. Nah. Tis'ah. Tis'ah. Hadza hadza abnun. Hadza ibnun. Hadza ibnun. Nah, disambung Pak Budi, hadza ibnun. Hadza ibnun. Nah. Haula'i abna'un. Haula'i? Haula'i. Haula'i ibna'un. La, betul ya. Haula'i abna'un. Nah. Haula'i abna'un. Nah, afwan. Nah, diterjemahkan Pak Budi. Ini anak-anak. Nah, waladun dengan ibnun sama maknanya. Sama, sama. Nah, iya. Ini anak-anak. Nah. Dan haula'i abna'un, mereka itu anak-anak. Nah, sahih. Asyara? Asyara. Hadza ammun. Nah. Haula'i a'mamun. Naam, haula'i a'mamun. Nah. Belum bisa Ustaz ya. Nah, ammun itu paman, Pak. Paman dari pihak bapak. Paman dari pihak bapak. Jadi ini kakaknya atau adiknya bapak kita. Nah, ini amun khusus untuk paman dari bapak. Ya, ya. Nah. Selepas. Nah, teruskan Pak, ahada asam. Amun mereka itu berarti paman-paman. Paman-paman. Nah, sahih. Ya. Sudah. Teruskan Pak, masa satu lagi. Satu lagi. Hadza syaikh. Nah, ahada asam. Dibaca nomornya Pak Budi. Oh. Asar. Ahada asyar. Ahada asyar. Nah. Hadza syaikhun. Nah. Haula'i syuyukhun. Nah. Ini guru. Nah, le syaikhun itu orang tua, Pak. Makna asal bahasanya itu orang? Orang tua. Orang tua. Nah. Ini orang tua. Mereka itu orang-orang tua. Nah, jamin. Syukran Pak Budi. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Pak Budi ya. Dan diartikan ibnu ini seorang anak ya, Ustaz? Iya, seorang anak. Nah. Ini anak-anak. Anak-anak. Baik, bagi para pendengar yang lain silakan kita berikan kesempatan kembali di 8236543. Anda bisa menjawab pertanyaan pelajaran yang ke-13 tamrin yang pertama. Baik, kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Ummu Wafa di Tunas Klender. Iya, baik. Tafadhali Ummu Wafa. Isna Asyar. Isna Asyar. Naam. Hadza dhaifun. Haula'i dhuyufun. Naam. Ya, diterjemahkan Ummu. Tata. Ini tamu. Nah, ini tamu. Ya, betul, sahih. Haula'i mereka tamu-tamu. Nah, seperti wafanya pengen ikut seperti Ummu ya. Kan ikut bicara ini. Kan buat wala lah, sabar teruskan. Hadza zamilun. Naam. Haula'i zumala'un. Zumala'u. Zumala'u. Naam. Ini zamil, ini teman. Naam. Mereka teman-teman. Mereka itu teman-teman. Mereka itu teman-teman. Jamil. Naam. Hadza fakirun. Naam. Haula'i fuqara'u. Naam. Ini miskin. Naam. Ini orang miskin. Ini orang miskin. Naam. Mereka adalah orang-orang miskin. Naam, jamil. Satu lagi Ummu, akhamsata asyar. Hadza ghaniyun. Naam. Haula'i aghniya'u. Naam. Ini orang kaya. Naam. Mereka orang kaya. Mereka itu orang-orang? Mereka itu orang-orang kaya. Jamil. Syukran Ummu. Jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Wafa di Klender. Baik, bagi para pendengar yang lain silakan di belakang Ummu Wafa. Anda bisa menghubungi di 8236543. Dan kita berikan kesempatan kembali untuk menjawab pertanyaan tamrin yang pertama dari pelajaran yang ke-13. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa Bapak di mana? Bapak Erwin di Rawamangun. Ya, silakan Pak Erwin. Isit Tata Asyar. Hadza sadiqun. Nah, dibaca dulu nomornya. Oh. Isit Tata Asyar. Sittata asyar. Naam. Hada sadiqun. Naam. Haulai asdiqa'u. Naam. Ini teman. Naam. Ini teman-teman. Mereka itu teman-teman. Nah, dia sama maknanya dengan kalimat. Kalimat apa Pak Erwin? Sorikun sama maknanya dengan kalimat. Ada sebelumnya yang sama, sebelum nomor ini. Zamilun. Nah, zamilun dengan sorikun sama. Nah. Okay. Teruskan Pak Erwin. Sabata asyar. Nah. Hada tabibun. Nah. Haulai atib. Atibba'u. Nah, jemil. Ini dokter. Nah. Ini dokter-dokter. Nah. Mereka itu? Mereka itu dokter-dokter. Nah, haulai itu mereka itu, Pak. Oh, iya, mereka itu. Nah, laras makan bersyirah. Baik. Semaniya ta'asyar? Hada fatiyan. Fatan. Hada fatan. Oh, hada fatan. Nah. Haulai fityatun. Nah. Ini seorang pemuda. Oh, ini seorang pemuda. Nah. Mereka itu seorang pemuda. Mereka itu seorang pemuda-pemuda. Nah. Nah, labas. Paham maknanya insyaallah, Pak. Di saat asar. Nah. Hada akhun. Naam. Haulai ikhwatun. Ikhwatun, pendek Pak Erwin. Haulai ikhwatun. Naam. Ini saudara. Naam. Mereka itu saudara-saudara. Naam. Saudara laki-laki apa saudara perempuan di sini Pak Erwin? Laki-laki. Naam, jemil. Syukran Pak Erwin, jazakallah khair. Waalaikumsalam. Iya, jazakallah khair kepada Pak Erwin di Rawamangun ya, Said. Silakan bagi para pendengar yang lain, masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, Anda bisa menghubungi di 8236543, pelajaran yang ke-13, latihan yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, umur di mana? Umu Ahsan, makasih. Iya, silakan. Silakan Umu Ahsan, Ishrun, nomor 20. Tafadhali. Ishrun. Nah. Hadza jadidun. Nah. Haulai jududun. Nah. Ini? Ini baru. Nah, ini orang baru. Ini orang baru. Nah, bisa juga benda, bisa itu orang. Orang baru-baru. Orang-orang baru. Nah, ya, coba tadi ya, silakan, lawas, masih bisa, enggak apa. Wahidun wa isrun. Nah. Hada mudarrisun. Haulai mudarrisuna. Nah, mudarrisuna jamak daripada mudarrisun. Ini guru. Nah. Mereka itu guru-guru. Nah, mereka itu para guru. Sahih. Para guru. Nah. Hadza muhandisun. Dibaca nomornya Umu. Isnan wa isrun. Sahih. Hadza muhandisun. Haulai muhandisuna. Naam. Ini seorang insinyur. Nah. Mereka itu orang insinyur. Nah, mereka itu para insinyur. Para insinyur. Nah, jemil. Salah satun wa isrun. Haza falahun. Nah. Haulai falahuna. Nah. Ini orang petani. Nah, seorang mereka petani. Mereka itu para petani. Sahih. Nah. Hada mujtahidun. Arba'atun wa isrun. Nah. Hada mujtahidun. Nah. Haulai mujtahiduna. Nah. Ini seorang yang sungguh-sungguh. Nah. Mereka itu Orang-orang yang sungguh-sungguh. Nah, sahih. Nah. Khamsatun wa isrun. Wa isrun. Nah, jemil. Haja muslimun. Nah. Haulai muslimuna. Nah, terjemahkan umum. Ini seorang muslim. Sahih. Mereka itu para muslim. Nah, orang-orang muslim. Syukran umum, jazakillah khair. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jazakallahu khair pada Ummu Ahsan dan terakhir dari latihan yang pertama ini. Naam. Saya akan set. Naam, kita masuk ke at-tamrin as-sani, latihan kedua, at-tamrin as-sani. Hawil, lagi-lagi hawil ya, ikhwan. Mana hawil? Rubahlah. Naam, atau gantilah. Al-mufradat. Mana al-mufradat? Kosakata. Kata-kata allati tahta khat yang di bawahnya garis ila jumu'in menjadi jamak. Kata benda yang jamak, jumu' jamak daripada jamak. Nah, jam'un jamaknya jumu'. Kama huwa muwaddihun fil misali. Kama huwa seperti huwa muwaddihun fil mithal, seperti dia dijelaskan pada contoh. Nah, misalun man hadzar rajulu, man hadzar rajulu huwa hajjun, huwa hajjun. Mana kalimat yang di bawahnya ada garis ya, ikhwan? Ar-rajulu. Naam. Lihat bagaimana perubahannya. Man haula'ir rijalu? Man haula'ir rijalu? Jawabannya hum hujjajun. Hum hujjajun. Al-mithal insyaallah mafhum ya, ikhwan. Contohnya dapat dipahami? Jelas? Jelas. Jadi kosakata atau isim mufrad ini diganti menjadi isim jamak. Sama seperti contoh di atas, hanya saja ini kalimat agak panjang. Sama seperti soal tamrin al-awwal, tapi di sini agak panjang. Nah. Taiban ya bidar kam wahid. Tafadhal ya. Min aina hadha at-talibu? Nah. Huwa min al-Hindi. Nah. Min aina haula'i at-tullabu? Jamil. Hum min al-Hindi. Hum min al-Hindi. Ahsanta ya akhi. Jazakallahu khair. Ithnan, tafadhal ya akhi. Istamir. Diteruskan yang lainnya. Aina dua. Naam, ithnan. Naam. Naam. Aina tujjarul kabirun? Kabir. Soalnya. Soalnya dulu ya akhi. Naam, antum masih tahunya salah tadi ya akhi. Itu jawaban antum masih tahu. Baca soalnya dulu. Nah, ikra as-sual awam, baca as-sualnya dulu akhi. Aina tajirul kabiru? Aina tajirul kabiru? Naam. Huwa isuki. Ha? Huwa eh? Huwa fissuki. Huwa fissuki. Naam. Antum paham apa yang antum baca akhi? Baik, jawabannya? Naam, kita serahkan ke sebelahnya ya, ikhwan. Naam, fadhal akhi. Aina tajirul kabiru huwa fissuki. Naam. Aina tujjarul kibaru? Sahih. Hum fissuki. Hum fissuki. Aina tujjarul kibaru? Hum fissuki. Naam. Karena at-tujjarnya jadi jamak, maka sifatnya harus jamak. Ahsanta ya. Salata. Fadhal ya Hikmat. Aina al-mudarrisul jadidu? Naam. Wa inal mudiri. Aina al mudarrisuna al jududu? Naam, aina al mudarrisuna al jududu? Jawabannya hum indal mudiri. Sahih, hum indal mudiri. Naam, dikeraskan akh jawabannya. Nah. Teruskan Farin, arba'ah. Arba'ah. Aina talibul jadidu? Ahuwa fil fasli. Nah. Aina tullabul jud. Sahih, sahih. Aina tullabul jududu? Ahum fil fasli. Naam, ahum fil fasli, sahih. Naam, khamsa, tafadhal ya. Baik, bagi para pendengar yang ingin menjawab pertanyaan silakan di 8236543. Assalamualaikum. Baik, terputus. Pelajaran yang ke-13, latihan yang kedua, Anda bisa melanjutkan jawaban pertanyaan yang nomor 5. Ya, silakan di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapamu di mana? Di Umum Fajar. Di mana? Di Bogor. Di Bogor. Agak keras suaranya ya, Bu ya. Baik, iya. Silakan. Silakan Umum Fajar dikeraskan suaranya. Umum Fajar nomor 5. Khamsah. Nah. Hadza thalibu ghaniyun. Nah. La huwa faqirun. Nah. Hadza thalabu aghniya'u. La. Terputus ya, kami mohon maaf bagi Umum Fajar, mungkin sinyalnya ada sedikit terganggu sehingga terputus. Silakan Anda bisa mencoba kembali ya, di 823-6543. Anda bisa menghubungi kembali Umum Fajar di 823-6543. Kita angkat penelpon yang selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Ana Rio. Ah, dengan Rio di mana? Unwanul Hidayah, Masjid Unwanul Hidayah. Di daerah mana itu? Rawamangun. Oh, Rawamangun ya. Oke, silakan. Ahrio, apa tanah Ahrio? Iya. Nomor 5 tadi. Ahadat talibu ghaniyun. Nah, ahadat talibu. Sekali lagi. Ahadat talibu ghaniyun. Nah. La huwa faqirun. Nah. Ahadat talabu ghaniyun. Sekali lagi Ahrio, ada masih ada yang kurang. Kalimat hadza karena tulabnya sudah jadi jamak, maka bagaimana perubahan hadza ini? Masih ingat yang hadza mudarrisun jadi berubah haula'i mudarrisuna. Di sini pun begitu Ahrio, hadza di sini sudah berubah. Ahaula'i tullabun aghniya'u. Haula'i Aha ulai tulabu agniyun. Agniyau. La huwa faqirun. La hum faqirun. Fuqara'u. Hum fuqara'un. Fuqara'u, tidak fuqara'un. Fuqara'u. La hum fuqara'u. Nah, sekali lagi ya Ahrio. Nomor 5 ini sekali lagi. Haula'u. Ada alif. Aha ulai tulabu agniyaun. Agniyau. La hum fuqara'u. Naam, sahih. Jamil. Sita. Man hadzal rijalun. Sekali lagi Ahrio. Man hadzal rijalun? La, ar-rajulu. Man hadzal ar-rajulu? Nah, man hadzal rajulu? Man hadzal rajulu? Naam. Huwa dhaifun. Sahih. Nah, jawabannya? Man haula'i rijalu? Sahih. Hum jamak dari apa dhaif apa? Hum duyufun. Hum duyufun. Nah, ingat Ahrio, penting ini jamaknya. Sekali lagi Ahrio. Sita, sekali lagi. Nomor tadi. Man haula'i rijalu. Naam. Hum duyufun. Sahih. Nah, sekali lagi satu lagi nomornya Ahrio. Saba. Li akun kabirun. Nah, huwa? Huwa talibun bil jami'ati. Nah. Li akhun kabirun. Akhunnya dikasih garis tadi kan? Anda lihat dikasih garis di bawahnya, berarti dirubah menjadi jamak. Bagaimana jamaknya? Li ikhwatun kabirun. Kibarun, sahih. Hum tullabun bil jami'ati. Sahih. Bil Bil jami'ati. Ahrio, antum sepertinya enggak mulai dari awal. Ahrio sepertinya akhir ya. Baru mulai sekarang ini. Baik, labas. Baik, syukur Ahrio. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, jazakallah khair kepada Ahrio. Dan kata-kata yang mufrad di sini jamaknya ada di depannya saat ya? Hah? Ada di depan halaman sebelumnya ya? Halaman sebelumnya, iya. Tinggal dilihat di situ sementaranya. Nah, insyaallah semua bagi para pendengar yang ingin mencoba kembali silahkan Anda bisa menghubungi di 823-6543 pelajaran yang ke-13 ya, latihan yang kedua. Nah. Baik, kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa Bapak di mana? Abu Alfi ini, di Pasar Bo. Iya, siapa? Dengan siapa? Abu Alfi di Pasar Bo. Abu Alfi. Silakan Abu Alfi, rekam samaan ya, nomor 8. Amania. Nah. Aina sadiquka? Nah. Zahaba ila al-maktaba. Maktabati. Zahaba ila al-maktabati. Nah. Aina jamaknya asdiqun. Aina asdiqauka? Naam, aina asdiqauka sahih jawabannya. Zahaba ila al-maktabati. Zahabu ila al-maktabati. Afwan. Zahabu ila al-maktabati. Naam, jamil, ahsanta. Tis'ah. Wah, tis'ah. Naam. Muhammad Muhammadun lahu ibnu saghirun. Lahu ibnun. Lahu ibnun saghirun. Saghirun, naam. Huwa talibun fil madrasati. Nah, jawabannya Abu Muhammadun apa itu? Lahu lahu lahu jamak daripada ibnun? Lahu abnaun. Abnaun. Naam. Goro. Ha? Sigarun. Lahu gharun. Abnaun sigarun. Naam. Abnaun sigarun. Naam. Huwa labun fil madrasati. Ah, huwanya diganti, Pak. Jangan huwa lagi. Hum tulabun fil madrasati. Mumtaz. Hum tulabun fil madrasati. Naam. Terakhir, Pak. Asyara. Asyara. Azamiluka mujtahidun. Naam. Naam. Huwa mujtahidun. Naam. Jawabannya. Azamalauka mujtahiduna. Naam. Azamalauka. Sekali lagi. Abu Alfi. Azumalauka mujtahiduna. Mumtaz. Naam hum mujtahiduna. Mujtahiduna. Mujtahiduna. Mumtaz. Barakallahu fikum. Syukran Abu Alfi. Jazakallahu khair. Abu Alfi. Baik, Ustaz. Mungkin harus kita ulang kembali dari sini, Ustaz, ya. Iya. Pertanyaan jawabannya ini, Ustaz. Iya, sepertinya di kita ini. Kita, ya, sepertinya begitu. Karena banyak tadi para penelpon agak kesulitan. Nah, ya, Ikhwan. Kita mulai dari nomor satu tadi. Dari mana, Akhi? Ilham. Fadal ya, Akhi. Ilham? Fadal ya, Ilham. Min aina hadha talibu huwa minal hindi. Nah. Min aina ha'ula ittullabu hum minal hindi. Nah. Ketika ittullabnya berubah, maka isim isyaratnya pun harus berubah. Bukan hadha lagi, tapi ha'ulai. Nah, tadi beberapa penelpon terlewat ini, nah. Ithnan, fadal ya. Mazalta ya Ilham, anta ya. Fadal ya Ilham. Istamir. Aina tujjaru kabiru? Aina eh? Aina tajirul kabiru? Aina tajiru kabiru? Wa fissuki. Fissuki, panjang. Wa fissuki. Naam. Aina tujjaru kibaru? Naam, aina tujjarul kibaru? Aina tujjaru kibaru? Tujjarul. Tujjarul kibaru? Naam. Hum fi suki. Fi suki. Hum fi suki. Jamil. Ahsanta ya. Salasa. Salasa. Aina al-mudarrisul jadidu huwa indal mudiri. Naam. Aina al-mudarrisun al-jududu. Naam. Hum indal mudiri. Hum indal mudiri. Jamil. Arba'a. Fadal ya. Arba'a. Aina al-talibul jadidu ahwa fil fasli. Aina tullabul jududu ahum fil fasli. Baik. Naam, samir ya. Man hadha ar-rajulu huwa huwa dhuyufun. Huwa eh? Naam. Coba ulang sekali lagi ya Hikmat, khamsa. Ahada talibul waniyu. Sekali lagi ya, ahada talibu waniyun. Nah. La, huwa fakirun. Nah, coba jawabannya. Ahada tullabu agniya'u. Ah, ada yang terlewat, ah. Hikmat, apa yang terlewat? Tullab sudah berubah, sudah betul. Isim isyarahnya, kata tunjuknya. Aha ula'i. Aha ula'i. Aha ula'i tullabul agniya'u. Nah, aha ula'i tullabu agniya'u. La hum fuqara'u. Naam, la hum fuqara'u. Naam, sita. Naam, ya akhi. Man hadha ar-rajulu huwa dhuyufun. Hah? Antum baca jawaban apa soal ni? Huwa? Soal. Soal, dhuyufun, bukan dhuyufun. Naam, huwa? Dhuyufun. Naam. Man ha'ula'i rijalun? Ah, saudara Ifram, maka jangan tanwin. Sekali lagi. Man ha'ula'i rajulun? La, rijal. Nah, sudah betul tadi, akhi. Cuman tadi antum bilang man ha'ula'i rijalun. Yang betul man ha'ula'i rijalu. Nah. Man ha'ula'i rijal? Nah. Huwa hum duyufun. Hum duyufun. Nah. Hum duyufun. Jamin. Nah. Sabah, tafadhal. Li akhun kabirun huwa talibun bil jami'ati. Li ikhwatun kibarun. Naam. Hum tullabun bil jami'ati. Naam, jamil. Naam. Samania. Aina sadiquka dhahaba ila al maktabati. Naam. Aina asdiqauka dhahabu ila al maktabati. Mumtaz. Aina asdiqauka, jawabannya dhahabu ila al-maktabati. Nah, 9. 9. Tafadhal. Muhammadun. Dikeraskan suaranya, akhi. Lahu ibnu saghirun. Ibnun saghirun. Sekali lagi. Muhammadun lahu ibnun saghirun. Mumtaz. Nah. Wa talibun fi madrasati. Nah. Jawabannya Muhammadun lahu abna. Lahu, naam. Abna'u. Abna'un. Sigaru. Abna'un sigaru, naam. Abna'un sigaru atau sigarun? Sigaru. Abna'un sigarun. Sigaru. Naam. Hum tulabu, hum tulabun fi, Sahih, sahih. Fil? Fil madrasati. Sahih, naam. Ashara. Ashara. Azamiluka mujtahidun? Naam, huwa mujtahidun. Naam. Azumala'uka mujtahiduna? Naam, hum mujtahiduna. Ah, santai ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sepertinya kita cukupkan dulu. Pesan singkat ya. Ah, baik, silakan. Oke, kita angkat beberapa pertanyaan terlebih dahulu dari pesan singkat. Baik, Ustaz, apakah perbedaan antara ha'ula dengan ula'ika, Ustaz? Naam. Ha'ula'i untuk yang dekat, ula'ika untuk yang jauh. Tapi insyaallah nanti kita akan bahas lebih lanjut pada babnya insyaallah. Baik. Dari Abu Ikrimah di Babelan ya. Nah. Bentuk tunggal dari Zumala'u apa, Ustaz? Bentuk apa? Tunggal dari Zumala'u. Apa bentuk tunggalnya, Ikhwan? Antarakan ke Ikhwan-Ikhwan ini. Zamilun. Zamilun. Sudah ada di situ, Zamilun. Nah. Pertanyaan kembali dari Abu Abbas di Ciracas. Mengapa dalam pertanyaan tadi ma asma'uhum dibaca ma asma'uhum bukan masa masma'uhum? Tak, alif-alif yang di asma'uhum itu tak, yang tadinya awalnya isim itu di mufrad, dia alifnya hamzatul wasl. Yeah. Ketika jadi jama' dia hamzatul qata', maka harus dibaca. Nah. Taip, Ustaz. Yakfi, insyaAllah. Halas? Taip, insyaAllah pada pertemuan kita yang akan datang akan kita lanjutkan latihan-latihan, tinggal beberapa latihan. Setelah itu kita masuk bagian ba' insyaAllah. Demikian dari saya. Subhanallah, bihamdik, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.